عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam seminggu, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya termasuk hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qah. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan beliau. Di dalamnya terdapat tiupan sangkakala. Di dalam hari Jumat terdapat pewafatan seluruh manusia. Dan wa fihi taqumus sa'ah, dan di dalamnya terdapat dibangkitkannya hari kiamat. Fa akthirus salata fihi alayya, maka perbanyaklah membaca salawat di dalamnya atasku. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini hari Jumat pada tanggal 15 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi' wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kemarin kita membicarakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, yaitu sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inni a'lamu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Dan kami bertasbih dengan memujimu dan mentakdiskanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi sesudah sanggahan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia di bumi yang mana kalau dia sebagai khalifah dia akan merusak di bumi dan juga akan apa? Akan menumpahkan darah. Maka Allah menanggapi sanggahan para malaikat alaihimussalam, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Coba perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Qala Allahu ta'ala lil malaikati, Allah berfirman untuk para malaikat alaihimussalam, "Inni a'lamu min hadhil khaliqah." Sesungguhnya aku mengetahui dari makhluk-makhluk ini, "Ma la ta'lamun," yang kalian tidak ketahui wahai para malaikat. "Li'anna kalamakum bihasbi dhann ma dhanantum." Karena sesungguhnya ucapan kalian wahai para malaikat itu sesuai dengan sangkaan kalian saja. "Wa ana 'alimun bidh-dhawahiri was-sarair." Dan aku, kata Allah, mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. "Wa a'lamu annal khayral hasila bi khalqi hadzal khaliqa. Dan aku mengetahui bahwasanya ada kebaikan yang akan tercipta dengan menciptakan makhluk ini, yaitu menciptakan manusia. Dan ini termasuk pujian Allah. Adhaafin ma fi dhimni dhalika minasyarr falau lam yakun fi dhalik. Ya, berlipat-lipat kebaikan yang akan ada apabila manusia diciptakan. Ya, meskipun di dalamnya terdapat keburukan. Ya, kalau seandainya hal itu belum ada di dalam penciptaan manusia. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah ingin mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Wahai malaikat, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya adalah aku mengetahui dari penciptaan manusia ini ada kebaikan-kebaikan yang akan didapat. Ada kebaikan-kebaikan yang akan didapat. Meskipun di dalam kebaikan tersebut terdapat beberapa keburukan. Ya. Falau lam yakun fi dzalika illa anna Allah ta'ala arada an yajtabiya minhumul anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa litudhhira ayatihi li khalqihi wa yahsulu minal 'ubudiyyat allati lam takun tahsulu biduni khalqi hadhil khaliqah kaljihad wa ghairihi wa liyudhhira ma kaman fi gharaizi bani adam minal khairi wasyarr bil imtihan وَلِيَتَبَيَّنَ عَدُوَهُ مِنْ وَلِيِّهِ وَحِزْبِهِ مِنْ حِزْبِهِ مِنْ حَرْبِهِ وَلِيُظْهِرَ مَا كَمَنْ فِي نَفْسِ إِبْلِيسِ مِنَ الشَّرْءَ الَّذِي انْطَوَ عَلَيْهِ وَاتَّصَفَ بِهِ فَهَذِي حِكَمٌ عَظِيمَةٌ يَكْفِي بَعْضُهَا فِي ذَلِكَ. Nah, kata Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menjelaskan firman Allah, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Lihat, subhanallah, firman yang sekecil ini, yang pendek, maksud saya yang pendek ini, beliau tafsirkan dengan panjang luar biasa. Allah kan menyanggah pernyataan malaikat, yang malah malaikat menyatakan, wahai Allah, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi? Seorang yang akan merusak di bumi, yang akan menumpahkan darah. Allah tanggapi dengan perkataan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui, wahai para malaikat, apa yang kalian tidak ketahui, wahai para malaikat. Apa maksudnya, kata beliau? Bahwasanya dengan menciptakan makhluk manusia ini akan terjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Meskipun di dalamnya terdapat keburukan. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya dalam penciptaan manusia tidak ada kebaikan melainkan. Lihat, di sini kemudian beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan dari penciptaan manusia. Ya, kalau seandainya tidak ada kebaikan dalam penciptaan manusia melainkan satu, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya dari manusia tersebut mengutus para nabi, orang-orang saleh, ya, kemudian orang-orang yang mati syahid, ini sudah cukup ini. Kalau seandainya tidak ada kebaikan dari penciptaan manusia melainkan dari penciptaan manusia akhirnya ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi orang saleh, ada yang menjadi orang mati syahid, ini sudah cukup sebagai kebaikan untuk siapa? Untuk manusia. Atau dalam penciptaan manusia itu sendiri. Belum lagi yang kedua, agar Allah bisa memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk makhluk-makhluknya. Ini hikmah yang kedua dari penciptaan manusia. Ya. Kata beliau, kalau seandainya, beliau di sini maksudnya siapa? Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ulu ini makan tiwadak, mah sakit banar. Subhanallah. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadi, beliau ingin mengatakan, menjelaskan firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, wahai para malaikat. Apa yang tidak diketahui oleh para malaikat? Kalau seandainya di dalam penciptaan manusia kita ini Adam sampai keturunan sampai kita sekarang, tidak ada kebaikan melainkan satu, ya, bahwasanya dengan diciptakannya manusia ada para nabi, ada orang-orang saleh, ada orang-orang yang mati syahid, ini sudah cukup. Satu. Yang kedua, dengan diciptakannya para manusia, Allah bisa memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Contoh tanda-tanda kekuasaan Allah apa? Di dunia yang dilihat oleh manusia. Matahari, bulan, kemudian gunung, kemudian apa lagi? Laut, daratan, bintang. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Gempa, banjir, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau tidak ada hikmah dari penciptaan manusia kecuali itu, sudah cukup itu. Bahwasanya itu adalah hikmah yang luar biasa. Hikmah yang ketiga dari penciptaan manusia. Wa yahsulu minal ubudiyat allati lam takun biduni khalqi hadhil khaliqah. Subhanallah, ini luar biasa juga. Kalau seandainya dalam penciptaan manusia tidak ada kecuali akhirnya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang luar biasa, ada salat, puasa, zakat, haji, maka ini sudah mencukupi. Yang mana tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Paham maksud saya? Ya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, bahwasanya banyak hikmah dari penciptaan manusia. Memang manusia akan merusak di bumi dengan maksiat. Memang manusia akan merusak di bumi dengan dengan membunuh. Bahkan ada yang mensyirikkan Allah, tapi di sana masih terdapat berbagai macam hikmah dari penciptaan manusia. Yang pertama tadi apa? Dari penciptaan manusia akhirnya diutus siapa? Para nabi. Dipilih orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid. Ini luar biasa sudah. Tidak bisa ada yang mengerjakan seperti ini dari malaikat. Enggak ada. Malaikat mau berperang dengan siapa? Enggak ada. Yang kedua, dengan penciptaan manusia ada hikmah apa? Allah memperlihatkan kekuasaannya. Allah memperlihatkan halilintar, memperlihatkan angin, topan, memperlihatkan macam-macam. Ya, tsunami, kekuasaan, tanda kekuasaan Allah. Memperlihatkan gerhana matahari, gerhana bulan, itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa tadi? Dengan menciptakannya makhluk, maka akan terjadi peribadatan-peribadatan yang sangat luar biasa. Bahkan diceritakan nih contoh peribadatan yang sangat luar biasa. Maryam alaihissalam, ibu-ibu yang di belakang, ingin menjadi pemimpin-pemimpin surga, contoh Maryam. Tahu Maryam bagaimana ibadahnya? Maryam ibadahnya, sujudnya itu sampai bernanah dahinya. Subhanallah. Saya ketika baca tafsirannya, karena saya punya judul kajian dengan judul Kisah Maryam dan Asia. Subhanallah. Sujud sampai bernanah. Jadi luar biasa. Memang wajar akhirnya Allah berfirman, Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam, dan mensucikanmu, dan memilihmu dari sekian banyak manusia. Wajar. Ibadahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya tidak ada hikmah dari penciptaan manusia melainkan ini, ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah sangat luar biasa lagi ketika seseorang mencari ridha orang tua. Subhanallah. Kadang mencari ridha orang tua itu butuh seni tersendiri. Terutama orang tua laki, kadang-kadang dia malu untuk mengatakan saya mau ini, saya mau ini. Gengsi. Bagaimana dengan seninya sang anak bisa akhirnya sang orang tua laki bisa mengucapkan saya ingin ini, tolong belikan dong. Subhanallah. Itu berhasil orang sang anak. Ya. Dia punya seni untuk bisa berbakti kepada orang tua. Bagaimana bisa membuat orang tua tertawa ketika bercengkrama dengan dia? Karena ada orang tua yang kadang-kadang curhat ke saya. Saya kalau seandainya berbicara dengan anak yang pertama, sangat klop, pokoknya masuk. Kalau anak kedua, enggak. Anak kedua cepat-cepat ingin berhenti. Anak pertama ternyata bisa masuk ke dalam jalur pembicaraan yang disukai oleh sang ibu, oleh sang bapak. Misalkan sang ibu suka memasak, sang ibu suka ini, dia bicara lewat situ. Anak kedua tidak, mentang-mentang mungkin sekolahnya sudah tinggi, bicarakan masalah kantor depan ibunya. Ibunya gak paham, apalagi pakai bahasa si-si-si. Transmisi, reportasi, gak paham dia. Ya. Tidak happy ibunya, ini seni dalam berbakti. Nah ini ibadah tidak ada di para malaikat, gak ada. Ya. Kalau seandainya tidak ada penciptaan, tidak ada hikmah dari penciptaan manusia kecuali ini, ibadah-ibadah yang sangat luar biasa seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beliau sholat sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian beliau ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Abi hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apakah dengan seperti ini wahai Rasulullah? Dosamu sudah diampuni. Yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Ini tidak ada di malaikat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya as-salihun afdalu minal malaika. Hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk dari manusia yang saleh ini lebih utama daripada malaikat. Karena ada kadang-kadang orang berusaha semaksimal mungkin dengan ibadah yang sangat luar biasa. Misalkan orang bersedekah dalam keadaan mepet. Tidak ada bisa seperti itu ya, dilakukan oleh malaikat. Dalam keadaan mepet dia bersedekah. Kemudian setelah itu dia atau dia melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia, di luar batas kewajaran. Ini banyak terjadi di masyarakat. Ya. Nah, ini salah satu hikmah dari penciptaan manusia. Kemudian Syekh menyebutkan kal jihad wa ghairihi, seperti berjihad dan selainnya. Berjihad menyerahkan nyawa untuk menegakkan agama Islam, untuk kalau di zaman Rasul rahimakumullah. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Anas bin Nadhr yang menjadi tameng bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tameng itu aturan dari besi. Ini tameng dari manusia. Subhanallah. Tidak ada dari malaikat seperti itu. Saya bukan menghina malaikat ya. Tetapi kalau seandainya dilihat dari amal ibadah dan dijelaskan oleh Syekh di sini, tidak akan pernah ada makhluk-makhluk yang beribadah seperti manusia jika mereka benar-benar saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yudhira ma kaman fi gharaizi bani adam min al khair wa syarr bil imtihan. Kemudian hikmah dari penciptaan malaikat ya, penciptaan manusia yaitu agar Allah Subhanahu wa taala dapat menguji manusia sehingga terlihat mana yang musuh beliau, mana yang musuh Allah, mana yang benar-benar menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mana yang masuk dalam kelompok Allah Hizbullah dan mana yang masuk ke dalam orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang keempat ya. Yang keempat jadi apa? Agar terlihat di antara manusia dengan ujian siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak benar-benar beriman. Kemudian yang kelima dari hikmah penciptaan manusia, ya. Waliyudhira ma kaman fi nafsi iblis minasyarr alladhi intuya alaih. Dan agar terlihat sebenarnya iblis itu bagaimana, apa yang di dalam dirinya. Nah ini kita sebenarnya banyak, saya ingin beberapa judul kajian ada dalam benak saya, belajar dari bidadari, belajar dari malaikat, dan belajar dari iblis. Ya, iblis itu banyak pelajaran yang kita ambil darinya, dari sisi kita jangan seperti iblis. Ya. Salah satunya adalah dengan diciptakannya manusia, akhirnya ketahuan aslinya iblis bagaimana. Coba tidak tercipta Adam, tidak ketahuan aslinya iblis. Paham ya, Bapak Ibu? Ini salah satu hikmah. Jadi kalau ingin dicatat, hikmah yang kelima, dengan diciptakannya manusia, akhirnya ketahuan tabiat asli iblis. Bahwasanya dia orang yang enggan, sombong, congkak, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi, makanya beliau kemudian mengatakan, maka inilah hikmah-hikmah yang agung, yakfi ba'dhuha fi dzalik. Maka cukup salah satu darinya. Itu sebagai hikmah kenapa Allah menciptakan manusia. Jadi kita ini diciptakan banyak hikmahnya, Pak. Ya. Kita ini diciptakan banyak sekali hikmahnya. Baik. Thumma lamma kana qaulul malaikati alaihimus salam fihi isyaratan ila fadlihim 'alal khaliqa alladhi yaj'aluhu Allahu fil ard, arada Allahu ta'ala an yubayyana lahum min fadli Adam ma ya'rifuna bihi fadla wa kama wa kamala hikmatillahi wa ilmihi. Kemudian ketika para malaikat alaihimus salam mengucapkan tadi, wahai Allah, kenapa engkau menjadikan seorang khalifah di bumi yang akan merusak di bumi dan yang akan menumpahkan darah di bumi? Kemudian Allah jawab tadi, ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata beliau, di dalam firman Allah ini terdapat sebuah isyarat tentang keutamaan manusia dari seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang keutamaan Adam alaihissalam. Ya. Yang mana dengan keutamaan tersebut akhirnya para malaikat mengetahui apa keutamaan Adam alaihissalam dan mengetahui sempurnanya hikmah dan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui wahai Adam, wahai para malaikat, apa yang kalian tidak ketahui wahai para malaikat. Ini Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menjelaskan bagaimana sih hikmah dan ilmunya yang Allah ketahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maka Allah berfirman selanjutnya di ayat yang ke-32, yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradhahum 'alal malaa'ikah faqala anbi'uni bi asma'iha ula' in kuntum shadiqin. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian Allah hadapkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, "Ambiuni bi asma ihaula." Beritahukan wahai para malaikat dengan nama-nama ini seluruhnya. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Nah, di sini Allah ingin memperlihatkan, ini loh yang aku ketahui wahai para malaikat yang kalian tidak ketahui. Paham maksudnya? Ada, jadi ada kaitan surat Al-Baqarah ayat 30 di bagian terakhir. Allah ketika berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui oleh para malaikat. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Adam hal-hal yang tidak diketahui oleh siapa? Oleh para malaikat. Nah, di sini perhatikan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Asy-Syaikh menyebutkan di sini, ai asma'al asya wa ma huwa musamma biha fa'allamahu al-isma wal musamma ai al-alfaz wal ma'ani hatta al-mukabbir min al-asma' kal qas'ah wal musaghghar minal asma kal qusai'ah. Perhatikan, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Apa yang dimaksud nama-nama? Maka yang dimaksud nama-nama seluruhnya adalah seluruh nama-nama yang merupakan ada wujudnya, ada bendanya. Ya, ada wujudnya dan ada bendanya. Ya, sebentar. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya yang dinamakan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, nama-nama yang dimasukkan di sini adalah nama-nama segala sesuatu, dari mulai pohon-pohonan, gunung, kemudian lembah, kemudian seluruh nama binatang, baik yang binatang di daratan, di lautan, di udara, semuanya diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, semuanya diajarkan kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam seluruhnya. Misalkan ini air, ini wujudnya. Ini pohon kurma, ini wujudnya. Jadi dua-duanya diajarkan. Namanya dan barangnya di mana? Barangnya bagaimana? Dua-duanya Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Dan itu yang tidak diketahui oleh siapa? Oleh para malaikat. Nah, kita lanjutkan. Thumma aradhahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan barang-barang tersebut kepada para malaikat sebagai bentuk ujian kepada mereka. Tahu enggak ini? Faqala ambiuni bi asma'iha ula'in kuntum sadiqin. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, beritahukan wahai para malaikat, misalkan ini ada gunung, ini ada pohon, ini ada hewan. Ya. Semuanya diberitahu kepada Nabi Adam, tetapi tidak diberitahu kepada para malaikat. Maka Allah kemudian bertanya kepada para malaikat, ini apa namanya? Hewan ini apa namanya? Hewan ini apa namanya? Jika kalian benar, silakan beritahu. Jika kalian mengetahui, silakan beritahu. Maka setelah itu malaikat mengatakan, qalu subhana. Mereka mengatakan, maha suci engkau. Ay nunazzihuka minal i'tirad minna 'alaika wa mukhalafati amrik. Artinya, maha suci engkau. Kami mensucikan engkau dari menentang engkau dan menyelisih perintahmu. Ini kata-kata subhanak, maha suci engkau, dari sikap kami yang menentang engkau dan menyelisih perintahmu. La ilma lana, kata para malaikat ini, kami tidak memiliki ilmu, biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun kami tidak memiliki ilmu tersebut. Illa ma'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami tentang ilmu-ilmu tersebut, tentang nama-nama tersebut. Fadlan minka wajudan, dan itu pun karena kemurahan dan anugerah darimu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Syekh di sini, bagaimana para malaikat akhirnya merasa bersalah. Ya. Dan ini yang harus kita ambil pelajaran dari seorang malaikat. Bahwasanya ketika Allah berfirman, "Ambiuni bi asma'i ahulain kuntum sadiqin." Wahai para malaikat, jika kalian benar-benar mengetahui, coba beritahu kepadaku nama-nama dari benda-benda ini. misalkan disebutkan didatangkan sapi, datangkan kambing, unta, seluruh jenis binatang. Tolong sebutkan ini. Ya. Tolong sebutkan ini. Mohon jaga adab majelis ya. Kita bermajelis ilmu bukan lagi ngobrol ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akhirnya tidak bisa menjawab. Langsung para malaikat mengatakan, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, kami mensucikan Engkau dari menyelisihimu dan dari menentangmu. Kami tidak melakukan itu. Nah, ini yang kita ambil dari para malaikat, akhlak malaikat ya. Kalau sudah salah, ngaku salah. Jangan ngeyel. Jangan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm. Jika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung tidak terima. Kemudian timbul rasa sombong, kemudian menentang Allah. Seperti misalkan, Pak Haji, jangan merokok Pak Haji. Mau ikam nih. Yang mati aku jua. Mun haram masuk neraka aku jua. Nah, ini seperti ini. Seperti misalkan tadi, ini sekarang saya dikasih Ustaz waktunya habis. Ya. Pertanyaan, ya. Ya berarti kita harus terima. Selesai habis waktunya. Ya mau diapain? Ya. Jangan ini kada penting. Masih ada lagi kan. Ya. Jadi pelajaran yang luar biasa dari malaikat. Makanya saya katakan, belajarlah dari malaikat. Malaikat itu luar biasa. Rapi. Coba salah satunya dia itu rapi. Rapi itu kita bisa belajar dari malaikat. Bersih. Ya, mengkilat putih. Boleh kita itu bersih, rapi, wangi, tidak ada asal-asalan. Karena malaikat itu coba waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dari sini para ulama mengatakan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang malaikat adalah rapi. Ya. Mereka bersaf-saf, tidak ngantri, itu akhlak Islam. Salah satunya kita ambil pelajaran dari malaikat. Sofan sofa, bersap-sap datangnya. Tidak gerumulan, gerombolan. Nah, ini banyak pelajaran dari malaikat nantinya karena waktu sudah habis. Yang penting ketika Allah berfirman subhanak, menceritakan ucapan malaikat, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil pagi ini adalah bahwasanya jika salah maka mengakulah salah. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang sangat luar biasa, ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil. Artinya, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada selalu terus-menerus di dalam kebatilan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ngaku aja salah, apa susahnya? Saya salah, selesai kan? Daripada ngeyel habis-habisan, terutama ini biasanya orang yang kepepet, Pak. Orang yang punya wibawa, punya dikagumi masyarakat, kemudian ada yang mengoreksi di depan orang banyak lagi. Maka dia katakan, banyak kan kejadiannya di dunia nyata banyak seperti itu. Sudah kepepet salah, akhirnya malah nentang orang yang bertanya. Atau malah melakukan sikap yang tidak terpuji. Atau malah lebih parah lagi nentang, ya, nentang siksa Allah. Jadi, misalkan ada orang yang suka kita nasihati meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat, sudahlah, ya, aku kada sembahyang, aku juga kalau urusan benar, begaduh benar, no, kata-kata begaduh benar tuh, ya. Jadi ulum pernah mengatakan, ya, berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, sikap EGP emang gua pikirin itu bukan Islam, ya, itu bukan dari Islam. Begaduh benar bahasa kita, itu bukan dari Islam. Kenapa? Karena ya, salah satu sifat yang ditunjukkan oleh makhluk yang tersuci yaitu malaikat, mereka ketika disalahkan oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, wahai para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, ambiuni bi asma, beritahukan kepadaku nama-nama ini. Mereka langsung mengatakan, subhana, la ilmana illa ma'alamtana, maha suci engkau ya Allah, kami tidak menyelisih engkau, kami tidak menentang engkau, tidak ada ilmu dari kami kecuali ilmu yang engkau ajarkan. Ngaku-ngaku salah itu enak loh, luar biasa. Dan subhanallah, perhatikan, tidak dilakukan itu kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Ketika hatinya dicampuri dengan riya, ujub, ya, congkak, sombong, maka susah untuk ngaku salah. Tetapi ketika memang ingin kebenaran, ingin kebaikan, sangat cepat dia untuk mengaku kesalahan, meskipun di hadapan orang banyak. Saya beberapa kali dapati Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dibenarkan oleh pembacanya. Jadi kalau kita baca kitab itu ada pembacanya, pembacanya bukan orang sembarangan, profesor juga pembacanya, Syekh Abdul Rahman, pokoknya profesor beliau itu, sering membetulkan Syekh di hadapan ribuan orang. Satu kali kajian kan ribuan orang. Itu Syekh mengatakan, benar yang kamu katakan, yang saya katakan salah. Nah, ini orang-orang yang mudah-mudahan kita berharap begitulah akhlak-akhlak ulama para salaf saleh. Dan kita harus mencontoh seperti itu. Dan tidak mudah mengaku, tidak sulit mengakui kesalahan. Orang tidak akan mencela. Ya, tidak akan mencela. Demikian. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, silakan. Ustaz, masalah yang kemarin karena tidak ada waktu bertanya, hari ini pertanyaannya berkaitan dengan faedah dari diciptakannya para malaikat. Salah satunya yaitu kami mensucikan diri kami untuk-Mu ya Allah dan menjauhi kemaksiatan. Apakah kita dibolehkan mensucikan diri kita? Itu saja pertanyaan. Iya. Karena di dalam Al-Quran ada dijelaskan kita tidak boleh mensucikan diri kita. Iya. Makasih. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat pada waktu itu bukan dalam hal mereka lagi mensucikan diri mereka. Akan tetapi mereka ingin memberikan pendapat mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada mereka. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di bumi seorang khalifah, yaitu manusia yang akan digantikan dengan manusia lain terus sampai seperti itu. Maka para malaikat akhirnya memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Jadi bukan dalam rangka mensucikan diri. Ya, bukan. Karena mentazkiyah diri itu bukan akhlak dari malaikat dan tidak pernah terjadi dari malaikat seperti itu. Bahkan yang ada daripada malaikat seperti ini, subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau, kami tidak menyelisihimu, kami tidak menentangmu, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Dan ingat, saya ingin menjelaskan beda antara orang menasehati dengan orang yang sok pintar, beda ya. Misalkan antum siapa namanya? Rudi. Ketika Pak Rudi mau masuk jurang, saya Ahmad Zainuddin menasihati, Pak Rudi, jangan masuk jurang, nanti jatuh dan meninggal. Maka sekarang saya itu menasihati beliau, bukan sok tahu kepada beliau. Makanya definisi nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Artinya menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Paham ya? Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Adapun orang yang ujub, orang yang sombong, beda. Ya. Bukan menginginkan kebaikan tetapi ingin tampil diri. Nah, ini harus dibedakan. Jadi ketika ada kawan-kawan kita dari kaum muslim mengerjakan perbuatan maksiat kah, ya, atau syirik kah, atau bid'ah kah, kita nasihati, itu maksudnya kita ingin dia baik. Bukan kita ingin berujub riya kepada dia. Paham bedanya ini? Ya, makanya harus dipahami bedanya nasihat. Nasihat itu definisinya iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Kenapa kita nasihati dia? Karena kita ingin dia baik. Kita tidak ingin dia terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, tidak ingin terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Bukan kita sok yang paling baik, bukan. Mungkin dia lebih baik ibadahnya dari kita, lebih ikhlas ibadahnya dari kita. Ya, paham ya? Itu dia. Jadi gampang membantah orang-orang yang mengatakan ini. Saya katakan kenapa? Karena kita sering dituduh ketika menasihati seseorang, jangan terlalu sok pintar, jangan selalu sok suci. Maka kita katakan bukan sok suci, kita ini malah ingin Anda baik. Paham ya? Itulah definisi nasihat. Karena definisi nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Nah, kenapa? Iradatul khairi lil mansuhi lah. Lil mansuhi lahu. Nah, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa Maryam beliau beribadah sampai bernanah. Terus juga kita dianjurkan bersedekah ketika kepepet. Nah, manusia zaman sekarang ini kebanyakan mereka berpikirnya terlalu panjang. Berpikir terlalu panjang, alasannya mengutamakan maslahat di atas madarat, mendahulukan yang wajib di atas sunnah. Nah, yang cerdas itu kayak gimana? Karena kalau ngeliat tadi kan ibaratnya bengkak nanah, karena kesakit, akhirnya gak bisa beribadah. Terus Rasul sampai bengkak, akhirnya gak beribadah. Nah, yang tadi mengutamakan berpikir cerdas itu supaya apakah itu nafsu, bakhil, atau seperti apa, akhirnya kita tidak bisa mengikuti. Iya. Maksud beliau bagaimana kita mensikapi untuk ibadah selanjutnya. Ini, nah, perhatikan, ini kadang-kadang kita di, saya sudah mengatakan, sering mengatakan bahkan, setan itu tidak akan pernah ganggu kita dari arah yang kita sanggup untuk menolaknya. Juraij tidak diganggu oleh setan dari perzinahan, dari syahwat-syahwat yang ada. Diganggu dari mana? Juraij ahli ibadah, diganggu dari mana? Dari ibadahnya. Dari ibadahnya. Ya. Begitu juga yang antum tanyakan. Seseorang ketika ingin beribadah, maka dia akan diganggu oleh setan dengan cara tadi. Ya. Padahal belum dia lakukan. Sama seperti ada pertanyaan antum, persis sama seperti kalau orang bulan Ramadan, saya pernah menulis artikel tentang memperbanyak bacaan Al-Quran bulan Ramadan. Mau paham gak paham, yang penting diperbanyak. Karena banyak sekali riwayat-riwayat dari para salaf yang bukan hanya memperhatikan tafsirnya, tetapi memperhatikan juga kuantitas bacaannya, jumlah banyaknya bacaannya. Nah, orang ini mengatakan, mana yang lebih utama? Apakah memperhatikan banyaknya bacaan atau memperhatikan kualitas apa yang dibaca? Misalkan bismillahirrahmanirrahim, kita baca tafsirannya. Ya, satu bulan Ramadan belum selesai, tapi cuma dapat bismillah. Nah, orang seperti ini biasanya adalah orang yang malas baca Quran dengan taktik seperti tadi. Ah, maksud saya, ya, biasanya misalkan, wah, kenapa orang malas bersedekah nanti untuk mengumpulkan hari yang akan datang, kan? Ada anak, ada keperluan kita yang lain, bisa ini, bisa itu. Ini sebenarnya trik setan. Kalau seandainya kita mampu untuk bersedekah pada waktu itu, sedekahkan. Kalau tidak mampu, jangan bersedekah. Karena bersedekah tidak diwajibkan kecuali atas orang yang mampu. Nah, jadi jangan sampai kita masuk tergoda oleh setan dari triknya ini. Ini trik licik sekali iblis. Ya. Misalkan Akh Bahtiar, tidak mungkin diganggu oleh setan. Bahtiar, kamu zina sana. Enggak mungkin diganggu gitu, enggak. Kenapa? Karena dia terfikir sekarang saja tidak. Nah, makanya dia akan diganggu dari arah yang paling dia tidak sangka bahwasanya dia akan diganggu di situ. Dari niatnya kah? Ya. Dia tidak sangka bahwasanya saya akan diganggu oleh setan dari niat saya. Paham maksud saya, Pak? Begitulah iblis mengganggu manusia. Iblis mengganggu manusia, dia akan mengganggu dari arah yang dia, hamba tersebut, tidak menyangka dia akan mengganggu dari situ. Hah? Oh, jelas. Kenapa? Karena dia kan memperhatikan. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majra dam." Sesungguhnya ya, syaitan akan mengalir di dalam diri manusia sebagaimana mengalirnya darah. Salah satu tafsiran dan penjelasan yang sangat luar biasa dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, syaitan akan mengganggu dari arah yang manusia tidak mengira bahwasanya iblis akan mengganggu di situ. Paham maksud saya ya? Jadi perkataan-perkataan seperti itu, ah nanti aja bersedekah kita kumpulin dulu lah, nanti kalau sudah banyak baru kita bersedekah. Sekarang kita aja makan susah. Ya. Kemudian masalah seperti tadi sholat, jangan terlalu capek sholatnya, nanti besok apa namanya tidak bisa sholat lagi gara-gara terlalu capek. Atau misalkan ada sering juga orang bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh mana yang lebih utama? Sholat ketika malam, sholat malam kah, nuntut ilmu kah? Ya, maka saya jawabnya, bagi orang yang diberkahi waktunya, dia akan bisa menggunakan dua-duanya waktu tersebut. Sholat malam iya, nuntut ilmu iya. Pertanyaan ini biasanya adalah untuk orang yang malas-malas. Ya, untuk orang yang apa? Malas. Akhirnya nyari trik. Sama seperti orang yang tidak mau ngerjakan syariat, misalkan wanita tidak mau berjilbab. Ustaz, mana yang lebih utama? Ya, berjilbab tapi suka dusta, tidak tepat janji, akhlak buruk, suka ghibah, ya, akhlaknya buruk pokoknya. Tetapi adalah wanita lain tidak berjilbab tapi akhlaknya baik. Ya. Jujur, lembut, tepat janji. Nah, ini sebenarnya trik aja, dia tidak mau mengerjakan jilbab tersebut. Jadi trik saja. Dan disitulah seperti yang saya katakan tadi, salah satu trik iblis yang sangat luar biasa, dia akan mengganggu manusia dari arah yang dia tidak sangka diganggu oleh iblis. Seperti ceritanya Juris mengira bahwasanya saya sedang beribadah, tetapi dia meninggalkan perintah orang ibunya ketika memanggilnya. Masih ingat kan cerita Juris, ahli ibadah yang ibunya setiap kali dia memanggil, wahai Juris, dia mikir, ya Allah, sholat saya kah, panggilan ibu saya kah? Dia mengira bahwasanya ibadahnya tersebut lebih luar biasa dibandingkan memenuhi panggilan ibunya. Nah itu ceritanya Juraij. Dia tidak mengira bahwasanya iblis mengganggu dia dari situ. Ya, seperti itu. Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersedekah, dia tidak mengira bahwasanya iblis akan mengganggu dari niatnya, ya, dari apa saja yang dia tidak mengira akan diganggu. Tidak mungkin, ya, perhatikan baik-baik, tidak akan mungkin. Lihat saja iblis mengganggu Adam. Tidak akan mungkin, wahai Adam, kamu maksiati saja Allah, makan tuh pohon khuldi. Ya. Tidak mungkin, tidak seperti itu. Kan pertama kali dilakukan oleh iblis apa? Wahai Adam, inni lakuma laminan nasihin. Aku ini adalah penasehat bagi kalian. Ya, penasehat. Allah manahakuma rabbukuma an hadhi syajara illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kalian untuk memakan pohon khuldi ini berdua kecuali karena Allah takut kepada kalian jadi malaikat atau jadi makhluk yang kekal. Itu saja sebabnya. Sebenarnya buah pohon ini tidak ada apa-apanya, silakan makan. Coba lihat. Apakah iblis berkata kepada Adam, wahai Adam, tentang aja perintah Allah itu, makan sekarang. Iya kan, dinasihati. Maka saya sering mengatakan dulu-dulu, tahun beberapa tahun yang saya sering mengatakan, salah satu trik iblis yang paling luar biasa adalah membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Pembenaran terhadap sebuah maksiat. Ini misalkan ini air, kalau saya katakan ini kambing, ini kambing, ini kambing, ini kambing, lama-lama akan terbiasa kita bahwasanya ini adalah kambing. Begitu manusia diganggu oleh iblis. Ya. Makanya hati-hati, jangan dikira, kita tidak boleh merasa aman dengan gangguan iblis. Salah satunya yang disebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya berkaitan dengan tugas para malaikat. Ya. Dengan uraian tadi, malaikat mempertanyakan kehadiran manusia itu. Apakah lebih dulu Allah meyakinkan malaikat terhadap penciptaan manusia atau Adam tadi, ataukah lebih dulu tugasnya? Kalau tugasnya kan tidak termasuk yang dipertanyakan ini, bagaimana? Apakah lebih dahulu Allah membagikan tugas-tugas malaikat itu kan, sebagaimana 10 tugas malaikat itu termasuk nungkar nangkir dan sebagainya. Paham. Kalau dilihat dari apa yang terjadi, maka memang Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Dan para malaikat diceritakan dalam penciptaan ini Adam alaihissalam, terlihat bahwasanya para malaikat lebih dahulu. Dan Allah tidak akan menciptakan malaikat begitu saja sia-sia. Otomatis ada tugas-tugasnya. Tapi secara dalil tidak bisa kita, saya tidak tahu apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa malaikat diberikan tugas dahulu atau malaikat diberitahukan tentang eksistensi manusia dahulu. Yang jelas malaikat manusia yang makhluk yang diciptakan dari cahaya yang diciptakan sebelum manusia. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan tugas mereka. Allahu a'lam. Nah. Yang lain cukup? Iya. Silakan. Bapak di belakang, Pak. Hah? Iya. Berarti besok ya, Pak, pertanyaannya. Ya. Ini kita tergantung waktu selesai ya. Nambah 8 menit ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok apa pelajarannya? Kitab fikih doa dan zikir. Ya, kemudian juga hari Ahad adalah tauhid. Hari Ahad di sini atau di Asalam? Di sini ya? Di sini ya? Ahad pagi. Enggak, Ahad habis subuh. Di sini ya. Baik. Demikian wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.